telah lahir bagimu juru selamat. Dalam kesederhanaan bayi Yesus lahir di palungan. Bersukacitalah semua, bersinarlah terang, karena cahaya wajahnya hidup kita menjadi lebih indah. Apa arti Natal? Apa arti Natal bagimu? Apakah pesta di dunia itukah Natal bagimu? Natal digambarkan Yesus lahir di kasih.